Yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu, lan adik-adik sedoyo, jamaah Masjid Islamic Center Ponorogo ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sedaya munjakake rasa syukur puja puji pangalembono wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun kathah maringi kanugrahan sae arupi menapa kemawon, arupi kesarasan, arupi wekdal ingkang dangan, semanten ugi kanugrahan arupi iman lan Islam karep kerso hangrawi pengajian, menika setunggalipun kanugrahan agung ingkang boten saged dipun timbang mawi bondo donya menapa kemawon. Hadis ingkang asring kawula waosaken wonten pundi-pundi papan, saben-saben kula sowan mriki hadis niki asring kawula waosaken pinangka tandha tenger wigatine wong mangkat ngaji. Sakniki kula panjenengan sedaya kula aturi menggalih semanten ugi ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik remaja putri ingkang wonten nginggil, Nabi nate paring dawuh pangandikan, man sapa wonge ghassala wa ghtassala adus kanthi sampurna ing dina Jumuah, yaumal Jumuati, wa bakara wa betakara, banjur dheweke merubut, pirsa merubut bersegera tumuju masjid kagem Jumatan, menawi nembe mboten safar, menawi nembe mboten gerah. Wa masya walam yarkab, lan dheweke lumaku ora nitih kendaraan. Niki sing langka, Pak. Niki sunnah Kanjeng Nabi sing jaman sak niki digoleki longko. Gelem adus, resik, mercet aduse niku istimewa. Nek waune mboten kosokan ning hari Jumuah kudu kosokan. Nek mboten duwe sabun ya nganggo suket. Terus mlaku mboten numpak kendaraan. Kira-kira sing Jumatan niku sing mlaku pinten nggih sak masjid niku? Siji niku marbote. Wadana minal imam, banjur lungguh sak cerae imam wonten saf pertama. Wastama'a lajeng midhangetaken khutbah kanthi gemi setiti nastiti ngati-ati, wa ansota terus kendel. Mboten rame, mboten jagongan dhewe, sebab niku nembe acara Jumatan dudu jagong manten. Senadyan tendone isih ana. Wa ansota kendel wa lam yalhu, lan mboten nindakake perkawis-perkawis ingkang sia-sia. Sepisan syaratin napa wau? Adus sing sampurna, nomor kalih meruput, nomor tiga melampah mboten nitih kendaraan, nomor sekawan lenggahipun celak kalian imam, nomor gangsal midhangetaken khutbah kanthi sae, nomor enam tidak berbuat sia-sia, nomor pitu kendel. Kendele niku midhangetake mboten kendele sare turu, sebab rata-rata wong Jumatan malah mung turu, malah golek tombo insomnia. Dikeki obat apa-apa ora waras, obate apa supaya kula iso turu Jumatan kono. Sadurunge khutbatul hajah rampung mpun ngorok. Lah syarat cacah pitu niki menawi dipun jangkepi Kanjeng Nabi dawuh, kana lahu min kulli khutwatin yahtuha, dheweke diparingi saben sak jangkah, saben sak langkah saking dalem tumuju masjid pinten langkah. Nek dalemin jenengan keng balong mereka melaku rene kek ya pirang langkah ya. Upami omahe nggih mriku mawon pundi niki jenenge? Pasar Legi, paman. Pasar Legi mriki pinten jangkah? Upami 2000 langkah. Pulang pergi 4000. Saben sak langkah diparingi ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, ganjaran so ibadah setahun. Yo salat setahun, yo poso setahun. Jadi satu kali Jumatan tumrapipun tiang-tiang ingkang ngaji menika Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik, satu kali Jumatan mengumpulkan memborong pahala 4000 tahun ibadah. Horor mboten niku. Horor mboten. Kamong kok tiang sanesipun sewidak tahun Jumatan, syarat cacah pitu niku mboten enten sing ditindakke. Jadi 60 tahun Jumatan niku ganjarane kotong blong. Ning nek tiang niku kersa lumampah tumuju masjid, midhangetaken dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi, banjur diamalake syukur bagi digethok tularake, satu kali Jumatan 4000 tahun ibadah. Salat malam 4000 tahun, nindakake siam 4000 tahun. Dadi nek bengi niku salat malam, nek awan salat cobi. Niku bedane wong sing ngaji kalih sing mboten ngaji, Pak. Niku nembe satu kali Jumatan. Nek setahun, nggih setahun niku enten pinten Jumat dipengke 4000. Mila umat Islam niku tekone keri umure setitik. Ning nek umat-umat biyen niku teko dhisik umure dawa-dawa, kesempatan ngamale akeh. Ananging tumrap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang kersa ngaji nggih ngupati undhake ilmu agami gayuh wimbuhing kaweruh, piyambakipun saged melesat cepat meninggalkan umat-umat terdahulu. Nek gelem ngaji, nek ora ngaji ya ming bodho, longa-longo kaya pakanane suket ijo nggih. Para ulama ngendika masalun jahili an dinihi, paribasane wong sing bodho agamane, radin biqaidihil jahulil hairi, lila legawa ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe, kambahi mati ambiya kaya dene jaran sing wuto, sane pane paribasane kaya jaran sing wuto, qada zimamah a'ma, ditunggangi dening wong sing wuto ala iwajid tarikil jairi, lumaku ana sak dhuwure jurang sing belok-belok tur bebayani. Bahayane wong wuto mlaku ning jurang kecemplung mati lorone sedilit nggih. Ning nek bahayane wong ra ngaji senadyan sregep ngibadah, amilatun nasibah, lelah, letih, kesel, loyo, nindak king ibadah, pasla naron hamiyah, ananging kejelungup osak jeruning, neroko sing mubal genine. Jadi kula taken, wong ngaji niku penting napa mboten penting? Sangat penting. Ngono ki kalah karo sinetrone yuwane, kalah karo pasar malam, kalah karo layar tancep lan sak piturutipun. Nggih, setunggal kali pengajian iku mboten saged ditimbang dunya jagat sak isine. Mila Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, monggo niat kita anggen kita ngupadi ngelmi agami niki dipun anyar-anyari supados tansah ngrembaka, supados tansah sentosa. Mboten saya sudo ning tambah ngerem boko. Anak, bucu, tonggo, teparo, sanak, kadang, mitropi, tepangan nek perlu digandeng. Mboten gelem mok sak pun kula ajak wonge ngeyel. Nek ora gelem niku aja dijak ngaji sik, dijak nyate, dijak jajan. Ayo tak jajake dul, nek kowe ora gelem ngaji senengmu apa? Aku seneng aku sate kirik kok ngono. Yo aja mangan kirik, wingku ndak kene ngrabies malah modring wingku. Liyane wae sing halal lan thayyiban mubarakan fihi. Salajengipun korban samubarangi. Tetembungan korban menika tembung Arab ingkang sampun dadi bahasa Indonesia. Mengorbankan jiwa dan raga. Jadi korban itu bahasa Arab. Terus dicomot didatosake bahasa Indonesia. Kalebet masjid, musyawarah, dewan, perwakilan, rakyat. Rakyat niku ro'iyah. Jadi rakyat. Dewan perwakilan rakyat, majelis perwakilan rakyat, ro'is suriyah. Kitab istirahat, istaroha yastarihu istiroha. Awak dhewe dadi istirahat. Ijazah madrasah. Oke banget. Jadi nek basa Arab kuwi awake dhewe wong Jawa rasa nganggo basa Arab. Wong Indonesia ora iso ngomong. Karena banyak kosakata Indonesia yang terambil dari bahasa Arab. Niku saking tetembungan koruba ya kerubu, maknane pun nyelak. Kurban niku miturut istilah bahasa sedanten perkawis ingkang ditindakake dening titah sawantah sae manungsa utawi jin mengkuwigati supados saged saya cerak kalian Allah Subhanahu wa taala. Sedanten perkawis nek ditindakake njalari awake dhewe dadi cerak niku dipun wastani kurban miturut bahasa. Ewan dene miturut istilah syatun niku mendotu dhbahu sing dibeleh ingkang dipun pragat ba'da salati idil adha sasampunipun salat idul adha wa ayyamit tasyrik langkang dibeleh ing dina-dina tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala mengkuwigati nyerak mendekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala. Miturut syariat, istilah syariat kurban ngoten niku. Meragat mendo, meragat unta, meragat sapi, maiso. Maiso niku kebo. Mriki mumpun nate dereng meragat kebo. Dereng. Nek ten Kudus niku kurbane nganggo kebo. Jadi nek ten mriki enten sate, soto sapi, ten mriku sotone niku soto kebo. Sebab kalau rumian ngedikane ten mriku kathah tiyang Hindu. Mungkin nek sapine dibeleh ndak diwone nesu terus diganti ke kebo. Ning parang mboten kebo. Parang kurban nganggo kebo nggih parang. Bapak-bapak Kang Mas Mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sifatu hadhil ummah fit Taurah qurbanuhum dima'uhum. Umat Islam niku para pendereke Kanjeng Nabi niku sinebat anggadai sifat wonten salebetipun kitab Torah. Bilih piyambakipun menika asring lila legawa ngorbanake jiwa lan raga. Kagem nyelak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ai maknanipun ya taqarrabuna ilallah umat Islam niku remen nyelak dumateng Allah bi iraqati dimaihim fil jihad. Kanthi ngutahake getihe lumantar perang jihad fi sabilillah. Jadi umat Islam ini aku nak dikongkong jihad itu gage-gage pak. Wah semangat. Ya nak mungsuh nyerang cah piye entek ke bayi. Ora sah nganggu sesuk. Sesuk. Umat Islam ini aku kaya dini tawon. Mboten gelem ganggu. Nggih mboten. Tawon ini aku ganggu mboten. Mboten ten dalemin jenengan enten omah tawon das gede ini sak das kebu. Ini aku mboten bakal ganggu. Ini nak kenyunyuk. Nesu mboten tawonnya. Nesu. Tapi mang nyuyuk yo mah tawon das niku. Nggih. Mengki rak dikeroyok ratusan tawon das. Nek tawon das siji ngentup tes ngeten iki. Mriki niku malah dadi putih, rambuté mati. Nggih, cumlenge seminggu, Mak. Nek dikeroyok tawon 100. Niku hawane ngantuk, Mak. Tangi-tangi manro buka. Sopo pangeranmu? Dikeroyok tawon ndas. Tawon ndas niku berbahaya, aja sembrono nggih. Umat Islam ngoten niku mboten gelem ganggu gawe, ning nek diganggu nesu bebarengan. Lan mboten ajrih kecalan nyawa umat Islam niku. Nek agamane pun diusik-usik, umat Islam niku mboten ajrih kecalan nyawa. Bondo dunyo sak nyawane sisan di pasrahke. Nggih, demi napa nggayuh kasih dan jati mati syahid wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa kana qurbanul umamis salifah, e wontene kurbane umat-umat jaman biyen. Dzabhul baqar wal ghanam wal ibil, menika meragat lembu, meragat mendo, lan meragat unta. Kau muslimin, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu, lan adik-adik, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban kala wau wabil khusus dipun syariataken dening Allah kagem pengiling-iling lan nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kanjeng Nabi Ibrahim niku pinangka tepa palupi, tepa patuladan ingkang sae, nggih, pinangka kaca benggala, kaca pengilon kagem kula panjenengan sedaya, iki lho dadi titahe Allah sing ora wedi nindakake kurban. Kurban samubarange sembarang kalir dikurbanake sedaya dening Kanjeng Nabi Ibrahim. Pramila saking punika mboten aneh, ora jeneng aneh, mboten Nabi Ibrahim niku nampi kanugrahan ingkang paling agung saking Allah Subhanahu wa taala. Nalika prastawa Isra Mi'raj niku, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikawal, dikawal, diderekake dening malaikat Jibril. Niku nglewati langit sap sepisanan, nglewati sap langit nomor kalih, nglewati langit nomor tiga, terus sabenten langit niku pinanggih kalian para para nabi. Nabi ngendika ngene, "Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah." Banjur aku digawa munggah tumuju langit sing angka 7. Fa istaftaha Jibrilun, Jibril niku kula nuwun. Nggih. Fa qila man hadza? Sapa iki sing teka? Qala Jibril. Sing marak sowan Jibril. Waman ma'aka, terus sapa manungsa sing bebarengan karo awakmu iku? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala faqad bu'isa ilaihi fa futiha lana, banjur lawange langit sing nomor 7 niku dibukakake. Fa idza ana bi Ibrahima, Kanjeng Nabi dawuh dumadaan aku weruh ana Kanjeng Nabi Ibrahim mapan di atas langit yang ke-7. Jadi derajatnya Nabi Ibrahim niku paling inggil para jamaah sedaya. Para nabi, para rasul sanes-sanesipun niku mapane ten ngisor mriku, langit nomor 7, nomor gangsal nomor 6. Ning Nabi Ibrahim niku paling paling inggil piyambak. Musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur. Kanjeng Nabi Ibrahim niku rikala semanten nembe lenggah semende wonten Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niku Ka'bah penduduk langit. Nek Ka'bah penduduk bumi nggih Ka'bah Al-Musyarrafah sing mapan wonten kutha Mekah. Lha niku nek ditarik garis ke atas terus nganti tembus langit ke-7. Ten langit ke-7 niku wonten Baitul Ma'mur. Nggih, Ka'bahnya penduduk langit utawa kiblate ahli sama. Sebab nalika gesang ten ngalam donya Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, mila nalika sampun situ dipapanake wonten Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu, lan Baitul Ma'mur iku dileboni kula yaumil saben dinane 70,000 malak. 70,000 malaikat, la ya'uduna ilaih, Wiwit awal dunya ngantos akhir dunya, saben dinten Baitul Makmur niku dileboni 70.000 malaikat. 70.000 malaikat niku sing pun mlebet niku mboten saged mboten medal melih. Jadi saged dibayangke mboten cacahe malaikat ten Baitul Makmur niku. Mboten saged kapetung. Nggih, cacahe padha karo umur dunia dipengke pinten? 70.000. Lah Kanjeng Nabi Ibrahim niku semende wonten Baitul Makmur. Sebabe napa? Mboten wiga-wigi, mboten mamang-mamang, mboten ragu-ragu nalika nindakake korban. Keluargane dhewe nindakake kesyirikan nggih dibantah. Nggih dibantah kanthi cara ingkang wicak sono. Benten karo awake dhewe, nggih. Ngandani wong aja tumindak syirik cah, giliran bapakne niku dadi distributor tuyul, dheweke meneng wae. Dadi agen-agen jimat, dheweke meneng wae, meneng wae. Menika kelentu, tiyang ingkang paling gadahi hak nampi dakwah kula panjenengan sedaya niku garwa lan putra. Bapake Nabi Ibrahim ki ambak dipun dakwahi. Yeah. Wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Duh Kanjeng Bapa, yekti bakal jumedul rasa memengsahan ing antawisipun kula kalian Kanjeng Bapa, nggih, yeah. Nganti paduka lan para penderek paduka kersa iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten ikhlas, kula mboten lila, mboten legawa nek bapak niki tasih manembah dumateng saliyane Allah Subhanahu wa taala. Ananging caranipun dakwah menika kanthi ngelembah manah sopan santun suba sita tata krama. Dipun sebat napa niki dening para ulama niku Nabi Ibrahim duk nalika ajak-ajak bapake, ajak-ajak napa? Bapake supados manembah ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun ngendikane niku alus, Pak. Ngendikane pripun? Ya abati duh Kanjeng Rama, inni yektosipun kula niku kadja'ani. Sampun dipun paringi minal ilmi rupa kaweruh malam yaktika ingkang dereng nate diparingake dumateng panjenengan. Fattabi'ni pramila kula suwun Kanjeng Rama kersa ngetutake kula ahdika siratan sawiyah, kula badhe nuduhake tumuju margi ingkang leres lan lurus. Surat Maryam ayatipun 22. Nggih. Nek mboten alus mboten ya abati ngoten. Nek mboten alus pripun? Ya abi ngene. Heh, Pak ngono tok. Ning piyambake ngendikane pripun? Ya abati. Nek cara bahasa Indonesia aduhai ayah ayahanda. Imam Ibnu Qayyim nalika nafsirake ayat niki wonten kitab Bada'iul Fawaid. Piyambake pun ngendika, "Falam yaqullahu" Nabi Ibrahim mboten ngendika dumateng bapake, "Innaka jahilun la ilma indaka." Heh, Pak, kowe iki goblok ora duwe ilmu. Nabi Ibrahim mboten ngendika ngoten niku. Dadi awake dhewe niki nek ajeng matur dumateng tiyang sepuh, senadyan tiyang sepuh niki kafir utawi tasih nindakake kesyirikan, mboten pareng kasar. Kula enten rencang niku mitra pitepangan nggih. Pun ngaji, terus nikah, pikanto akhwat, ugi sampun ngaji, putrane disekolahi tenten SDIT. Ning tiang sepue kekalih, niki belas boten ngibadah. Sawi jining dinten, mbah putrine niki ngajak putune niku nonton TV. Nonton apa? TV. Lah umine weruh niku nesu. Anake dicekel, diseret, jerit-jerit, nangis, disentak niki. Kowe arep manut karo Mbah Putri apa manut karo Umi? Ngoten niki. Anake diseret, nangis, dipisahake antarane putu kali eyang putri. Niku kira-kira eyang putri ini loro ati napa mboten kira-kira? Loro ati, Pak. Senadyan jenengan bener ning carane ora kaya ngono kuwi. Mila tiyang ingkang sampun ngaji perkawis sepisanan ingkang kedah dipun dantosi akidah nomor kalih akhlakipun. Nggih, sopan santunipun. Ngabektinipun dumateng tiyang sepuh. Lah Nabi Ibrahim nggih ngoten niku. Mboten ngendika, Pak, sampeyan iki goblok ora duwe ilmu, mboten. Na'udzubillah min dzalik. Kanjeng Rama yektosipun kula niki pinaringan wahyu sing dereng nate diparingake dumateng panjenengan. Mila kula suwun panjenengan kersa tumut dumateng kula samangke kula tuduhake margi ingkang leres lan lurus. Ning gandeng mboten gelem iman dikorbanke ditinggal, Pak. Niku Nabi Ibrahim, bapake didakwahi sinten melih. Garwane dikongkon ninggal dening Allah Ta'ala wonten lembah sing mboten wonten tetandurane. Kanthi kahanan nembe napa? Nembe bobot. Nek awake dhewe apa tegel kuwi. Diperintah dening Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi Ibrahim mangkat mboten wiga-wigi. Sampun yuswa sepuh mboten pinaringan putra. Nalika putra jumedul pinaringan asma sinten Nabi Ismail dikongkon beleh dening Allah Subhanahu wa taala. Angel, pangeh lamun kula panjenengan sedaya badhe ngungkuli keimananipun, ngungkuli kurbanipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nggih. Mila dipun sebut wonten ayat wonten kitab suci Al-Qur'an niku. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah paduka paringi kula keturunan ingkang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Banjur ingsun Allah Ta'ala maringi kabar bebungah rupa anak lanang sing pinter. Falamma balagha asyuddahu, falamma balagha ma'ahu sa'ya, nalika wis tuwuh dewasa niku putrane Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Anakku ngger, bapakmu iki didhawuhake lumantar ngipi supaya aku mbleh awakmu. Fandur madza tara. Piye miturut penemumu ngger, ngoten niku. Le, bapak didhawuhi dening Allah supaya mbleh kowe. Miturut kowe piye kira-kira? Niku anak soleh. Ya abati fa'al ma tu'mar. Duh Kanjeng Rama, paduka tindakake dawuhipun Allah dumateng panjenengan. Kula mang beleh satajiduni insyaallah minas sabirin. Samangke insyaallah kula kalebet peranganipun tiang-tiang ingkang sabar. Bapakne soleh, anake ya soleh. Nek ora soleh le bapak dikongkon beleh kowe piye le mbok kowe ae pak sing tuwa pak. Tak beleh piyene pak. Malah ngono nggih. Niki pun isak dereng niki. Sampun. Isake jam 2. Kurang 5 menit. Nggih, kita midhangetaken langkung rumiyin kumandang azan isya. Samangke bibaripun azan kita lajengaken malih pengawasanipun ngantos dumugi paripurna wallahu taala alam. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Kados kados ingkang sampun dipun aturaken bilih Nabi Ibrahim niku pinangka tepa patuladan salebetipun nindakake ibadah kurban. Mboten wiga-wigi, mboten ragu-ragu ninggalake romonipun nalika mboten kersa iman. Mboten ragu nilaraken garwanipun lan mboten ragu meragat putranipun. Sebab menapa sedanten namung karana nindakake mundi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Satemah Nabi Ibrahim niki nampi kanugrahan ingkang sinebat wonten salam Salamun ala Ibrahim. Salam keselamatan kanggo Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Ya kaya mangkono iku ingsun Allah maringi piwales marang wong-wong kang tansah tumindak becik. Innahu min ibadinal mu'minin. Yakti Ibrahim iku kalebu perangane titahku sing padha gelem iman. Ngantos-ngantos saking kukuh bakuhipun keimananipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten mung bapake, mboten mung bojone, mboten mung anake, kepara awake dhewe barang dikurbanke kagem Allah taala. Nalika ajeng dikelopok, nalika ajeng diobong dening raja sinten? Raja Namrud. Nabi Ibrahim niku mboten gigrik, mboten mundur sejangkah. Mboten ajrih babar blas. Dipun sebut dening Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wonten setunggalipun riwayat ingkang sahih bilih pangucap ingkang pungkasan dingendikake dening Nabi Ibrahim nalika ajeng diobong dening Raja Namrud niku piyambakipun ngendika hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup. Cukup Allah Subhanahu wa taala dadi zat sing bakal maringi pitulungan. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Perkara aku mati wis bene, sing penting Allah Subhanahu wa taala ora ndukani aku. Tumuli Allah taala dawuh dumateng geni, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. He geni, awakmu dadi adem lan nggawa keselamatan kanggo Nabi Ibrahim. Dadi wonten sak tengahe geni sing mubal niku, Nabi Ibrahim malah napa? Kademen. Kaya lebih lenggah wonten ruangan ber-AC kek wonge sithik. Nggih. Nek ruangan ber-AC wonge akeh ya tetep kecut. Ngoten niku. Nabi Ibrahim alaihi salam. Tawakalipun pasrah bongkoanipun dumateng Allah sampun dipun uji marambah makaping lan Nabi Ibrahim tetap bergenggeng lulus. Mila dipun paringi kanugrahan agung dipun puji dening Allah taala lan para nabi sasampunipun Nabi Ibrahim niku dipun dawuhi nderek tindak lampahipun Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalebet nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sedaya umatipun dipun dawuhi dening Allah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Ibrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala millati abina Ibrahim. Ya Allah, kula niki esuk-esuk niki tansah gegondelan dumateng agamanipun Kanjeng Nabi Ibrahim ingkang hanif, madhep, mantep, manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala dan rela mengorbankan apa saja demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dadi mboten usah gegeden penjongko awake dhewe, wah lah nek aku kan beleh anakku ya piye? Sing wong kan beleh ya sapa? Nek enten menungso ngipi kongkon beleh anake niku aja dituruti. Niku perintahe iblis. Nek Nabi Ibrahim ngimpi, ngimpine para nabi niku pinangka wahyu. Nek ngipi ni menungso lumrah niku mboten dadi dalil. Ngipi ni menungso lumrah tidak menjadi dalil. Kok bodoh disik ngopo mbah? Aku wis telpon karo Gusti Allah. Niku aja manut. Kuwi wong ora waras. Nggih. Sebab kathah tiyang niku gejlomprong saking dalan, saking margi ingkang leres lan lurus gara-gara napa? Ngipi. Ngipi ingkang sesat, ngipi ingkang salah, merintahke supaya topo. Kula niki elek-elek nggih asring munggah gunung. Ten Gunung Cirmen niku nate pinanggih wong saking Solo, piyambak pun topo ten Goa Walet. Ten pucuke Gunung Cirmen ten Cirebon. Cirebon ngulon melih. Pundi niku Kuningan napa nggih? Ten Gunung Cirmen. Ning topo niku mung anu modal nekat, ora nggawa pangan. Dadi nek enten wong mara njaluk pangan, kuwi topo apa kok ngono kuwi ya? Topo pengemis kuwi aku. Dadi munggah gunung mboten sangu, tekan dhuwur gunung niku ming lingguh ten nggen Goa Walet niku nek enten wong teko njaluk gaweke Indomie ngoten niki. Mas kopi, Mas. Kuwi ki topo pengemis. Lah niku suwene 40 dina kok sampeyan ning kene ngopo? Aku ngipi diperintahke supaya topo ning Goa Cirmen, gandeng bahaya ditangkap dening ranger Gunung Cirmen dipaksa turun di hari yang ketujuh. Jadi urung nganti 40 dino dipaksa. Mergane tekorno apa? Nuruti ngipi. Mula enten penganut supi, suka mimpi. Jadi penginten niku didadekake apa dalil. Rata-rata wong dadi nabi palsu niku rak gara-gara melalui jalur napa? Ngipi, buh gawe Jawa Empire apa Ponorogo Empire gitu. Pokoknya anggere Empire Empire ngoten niku biasane ora pati cetro gitu. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, dadi awake dhewe mboten sah gegeden penjongko. Kurbane awake dhewe napa? Wis sedanten aktivitas pendamelan dedagangan utawa dolanan niku dipun tinggalake dipun korbanake nalika sampun midanget kumandang swanten adzan. Mila Nabi Ibrahim niku anggenipun donga Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, paduka dadosake kula niki sak anak putu kula dados tiang-tiang ingkang tansah njejegake salat, tansah nindakake sholat. Iku panduan Nabi Ibrahim. Semantun iki Rabbi habli minas salihin. Ya Allah paduka paringi anak turun sing soleh. Antawisipun tanda kesolehan nggih sholat niku wau. Dadi nek awake dhewe pengen kurban liyane mendo napa sholate dipun jagi. Insyaallah benjang saged pinanggih kalih Nabi Ibrahim. Lan Nabi Ibrahim sampun titip salam kagem sedaya jamaah sing rawuh ten mriki. Saestu Ustaz, saestu Nabi Ibrahim titip salam kagem panjenengan sedaya. Lewat jenengan mboten. Mboten lewat kula, ananging lumantar Kanjeng Nabi. Dadi nalika Nabi sowan Nabi Ibrahim ten langit ketujuh niku, Nabi Ibrahim nyapa? Ya Muhammadu, anakku ngger Muhammad. Akri ala ummatika minnis salam. Aku titip salam yo kanggo umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah. Lan wene ana kabar bebungah swarga kuwi lemahe suci, subur, tandurane isine subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Dadi Nabi Ibrahim titip salam kagem para jamaah sedaya. Lan maringi kabar sapa wonge kepengin munggah swarga ketemu karo aku somben pengin mboten jenengan salim kalih Nabi Ibrahim. Mek pengin jenengan mang derek tindak lampahi Nabi Ibrahim. Ngakeh-ngakehake maos subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Saya kathah kita maos niki saya kathah tandurane benjang wonten ing swarga. Terus dikorbanake kula nembe dodol laris manis Tanjung Kimpul Ustaz. Terus pun ajeng komat pripun nggih mang tinggal dodolane. Wabil khusus nalika dina Jumuah. Ingkang kagungan warung, kagungan toko, kagungan swalayan niku nek pun azan dikumandangake wajib tutup lan boten bakal nyudo rejeki. Aja kaya wong Yahudi to. Aja kaya wong Yahudi. Dipenggak, dipenging, dilarang golek iwak ing dina dina napa? Setu orang golek iwak ning pasang jolo. Khusus ketika Jumatan warung saya memberlakukan sistem warung kejujuran ngoten niki. Jupuk barang duwite selah nggon ngember. Dilarang dodol iki sing nganggo warung kejujuran. Iku rak pokale wong napa? Yahudi to nggih. Pun to jenengan tilarke sekedap kagem Jumatan ditilar sedilit kanggo nindakake salat wajib. Mila kula nate ngaturaken pengajian judulipun Lelanang Jagat. Tondo tandane wong lanang sing perwira, wong lanang sing lanang tenanan, dudu lanang etok-etokan, kuwi dudu sing jenggote sak perangkul. Bringose duwa-wa jepapang nganti disampirke kuping kiwa tengen. Nggih, jenggote nganti akeh nek disawang kaya gerumbulane satu kewan galak. Meripati mendelong ha mencorong kaya matane singa barong boten wong lanang kudu ngono kuwi. Awake metekol gotot nyampluk pisan geblak semaput boten. Senadyan menungsane niku cilik tipis kesampluk angin hoyak-hoyak. Ning nek dheweke niku sregep nggih nindakake salat gangsal wekdal niku lelanang jagat. Allah Ta'ala dawuh rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Wong lanang sing sejati iku ora nate digawe leno dening dol tinuku an dzikrillah saka eling marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir nalika nafsirake ayat niki piyambakipun nyerat setunggal riwayat saking Amr bin Dinar. Sinten Amr bin Dinar. Ya mbak pun ngendika kuntu ma'a Salim ibn Abdillah. Aku nate lumaku bebarengan karo Salim bin Abdillah. Salim bin Abdillah. Wa nahnu nuridul masjidah. Aku kepengin tumuju masjid. Pamarorna bisuqil Madinah. Aku karo Salim ngliwati pasar ana ing kutha Madinah. Waqad qamu ila shalah, bakul-bakul pasar niku sedaya sampun kesah mangkat nindakake salat. Wa khammaru mata'ahum, barang dagangane niku ditutupi kain. Jadi barang-barangnya tutupi kain terus ditinggal. Laisa ma'ha ahadun, babar blas ora ana sing nunggone, sitok-sitok ora ana. Fatala Salim hadhil ayata. Tumuli Salim bin Abdillah maca ayat iki rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ana saperangane lelanang jagat sang lelaki sejati yang tidak dibuai, tidak dilenakan oleh jual beli dari mengingat Allah. Hum haula. Lelanang jagat ya kuwi para bakul sing mapan ana kutha Madinah. Dikorbanake ora kok dagangane kon ngobong mboten, ditinggal sediluk. Cobane awake dhewe nampa dawuh saking Allah Taala kon mbleh anake ngono. Mesti langsung malik dadi ateis niku. Gusti Allah ra cetha menehi anak kok dikongkon mbleh ngoten to nggih. Lah awake dhewe mboten dikongkon mbleh. Dikongkon ninggalake warung nalika sampun manjing wayah nindakake salat. Niku men angel. Mila kurban menika mboten namung napa niki tumbas mendo diperagat terus didahar ulami pun mboten, ananging kalebet kurban samubarange. Nggih, anak-anak barang ngoten niku diajak nindakake salat. Nek anak mboten salat wong tua somben di suwune pertanggal jawaban. Para bapak, ibu-ibu ingkang enak kepenak nalika wayah salat anake dolan ora digoleki. ora diperintah nindakake salat. Sok ben ten akhirat jenengan leket dahe mlebet swarga ning gara-gara anake blas mboten nate salat digeret anake nyemplung neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mula nggih kedah kurban waktu, kurban tenaga, kurban pikiran nggih kagem gayuh kasih dan jati kanugrahan agung arupi swarga langgeng. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Niko kurban sanesipun mila dipun sebat wonten setunggal hadis ingkang sahih nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate paring pangandikan as-salatu qurbanu kulli taqiyyin. Salat iku pinangka kurbane saben-saben wong sing takwa. Salat iku pinangka kurbane saben-saben wong sing takwa. Gampang napa angel nindakake salat niku? Nggih, gampang nggih angel. Gampange pripun nek pun diparingi hidayah? Angele pripun angele niku nek awake dhewe tisih ngeboti donya. Angel, Pak. Kejaba wong-wong sing khusyuk. Lah, supaya dadi khusyuk, supaya dadi gampang niku pertama kali kedah meksa jiwa lan raga meperbabahan hawa sanga. Nggih, males dilawan, males dilawan dipeksa. Sedina rong dina, sebulan rong wulan maksa jiwa lan raga salat dalam keadaan terpaksa. Mboten apa-apa. Sebab kaidah Jawa ngendikake witing tresno jalaran saka kulino. Nggih, nek cara Londo witing tresen jalaran saka kulinten. Pertama niku terpaksa ning suwe dadi khusyuk, dadi sekeca, dadi tuman. Nek mboten salat enten sing kirang jangkep. Lah kapan niku kula pun maksa sedina rong dina ngendikane setunggal teori nggih. Setunggal teori umum ngendikake seseorang yang ingin memiliki kebiasaan yang baik dia harus memaksa diri melakukan kebiasaan itu setiap hari terus selama 3 bulan mboten nate pedhot. Nek pun telung sasi ditindak gitu, males dilawan, males dilawan, males dilawan. Ngantos 3 bulan kok berhasil melawan hawa nafsu, insya Allah bulan keempat niku sampun sekeco. Maca buku. Kula niku riyen nalika maca buku niku anggere 15 menit mesti pun merem matane. Saestu kula bares kures blak kotang terus terang tanpa tedeng aling-aling. Angger maca ngoten niki, bismillah ya Allah niat kula ajeng sinau ngaji buku agama. Tangi turu lho niku kula. Tangi itu turu wayah esuk pun adus, pun sarapan, pun ngopi, maca buku. 15 menit niku ngantuk iki. Kelakepan terus turu meneh. Dan niku pripun dipeksa. Nek ngantuk kapyuki banyu utawa wudu. Ijek ngantuk leleti remason. Meripate yen mriki nggih aja nggon jero kene. Ah nek jero ya bidot mripatmu nggih. Yen mriki kaya remason, yen krasa pedes. Nggih, napa ngunjuk ka kopi. Insyaallah nek 3 bulan setiap hari kita memaksa membaca buku setengah jam setiap hari nggih. Mengke bulan keempat niku pun los niku. Maca kitab niku nek ora maca malah rasane kaya enten sing kurang, Pak. Saat ini budaya membaca niku jananu parah awake dhewe niku. Enten flyer, keterangannya pun enten. Regane piro wis ditulis sih padahal ning flyer kuwi. Ning krana bakul ya tetep kudu sabar. Ora kok dititikon wis tak tulis niku maca apa ora mripatmu ki tok nggo apa ora. Wah ya ora payu dol leh mudodol nang ngono kuwi ngene. Semanten ugi salat. Mila Nabi ndawuhake bocah niku didhawuhi salat nalika umur pinten taun? 7 tahun, nganti 10 tahun iku digawe supaya bocah ngandang. Nek pun telung sasi dipeksa kongkon salat, ijik ngeyel 10 tahun kongkon gebuk supaya napa ngandang. Nek maune males suwe ning suwe dadi kebiasaan ingkang sae. Kurban semanten ugi bapak-bapak ibu-ibu. Kurban jenengan urunan 3 yuta, 4 yuta saben taun niku Nek pertama kali mesti krasane abot, ya Allah duit 3 juta eleh ku goleki ngantek ning jungkel jempalik, sikil dinggo sirah, sirah dinggo dinggo mikir. Ora kok sirah nggo sikil jeneng kaya jambu mete. Ah, gur tak kekke ning masjid iki. Iwake paling aku ya mung entuk sampil. Lho nek jenengan ngersake punjuk saka sampil nggih pareng, Pak. Oleh. Jenengan korban dan Islamic Center meriki, Pak jenengan korban nggih, mendone pundi niki? Ngersake jatah nopo? Kula nyuwun sampil mawon kiwa tengen ngarep mburi. Pareng mboten niku? Pareng nek ra duwe isin. Sah mboten korbane? Korbane sah, Pak. Nek ra duwe isin. Nek duwe isin ya aja. Lah mosok korban kok jatahe sampil kiwa tengen ngarep mburi. Lah terus sing dikorbanke napa, Pak? Ndase mawon kalih sikile ngene. Manggawa mulih-mulih mriko ngono. Panitiane yo nesu, ngono wae nesu, ya. Mboten pareng. Oh nggih, kula belehke. Pepete ndase tok go mulisan yo ora apa-apa kok ngono. Dilulu ae gitu. Ora malah panitia kok neson gitu. Ora cocok dadi panitia niku jenenge. Korban niku kewajiban. Amangge ingkang leres kurban niku mboten sunnah. Kula sampun nate matur ten mriki. Kurban niku ayuhal jamaah. Niku mboten sunnah ning wajib. Miturut madhab Hanafiyah lan dikuatake dening Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalilipun Allah taala dawuh inna yakti ingsun Allah aktoinaka maringi kanugrahan sing akeh. Fasolli mula tindakno salat li rabbika kanggo pangeranira wanhar lan tindakno kurban. Allah dawuhake. Mongko kaidah ngendikake al aslu fil amri lil wujub. Kaidah usul. Hukum asal setiap perintah Allah itu wajib. Nek Gusti Allah pun dawuh iku wajib, ora sunnah. Jenengan kagungan rama bapak yuswanipun 70 taun. Pun tuang nggih. Le bapak mulih kok sawah kesel mbok bapak tok gaweke kopi. Gaweke kopi niku wajib mboten? Wajib nek pun diperintahke bapak. Alah Pak, amalan gawe kopi kok yo dadak perintah anak, mbok yo gawe dhewe ngono lho, tanganmu tok nggo apa ngono. Dosa mboten anake niku? Dosa niku. Oh, bocah bedes ngono. Ngerti apa ngono mbiyen kowe tak pites wae nalika cek bayi ngono. Dosa, Pak. Sebab ayah memerintahkan. Dan iki sing perintah sanes bapak, sanes camat, sanes bupati, sanes presiden, sing dawuh Allah taala. Tindakno salat, tindakno kurban. Iku sepisan. Angka kalih, kewajiban kurban, perintah kurban itu digandengkan dengan perintah salat dalam satu konteks. Nek salat niku wajib, berarti kurban nggih wajib, sebab digabung nganggo wawu atof. Wawu atof dan atof mengikuti maktuf. Nggih, digabungkan. Berarti iki karo iki padha statuse. Nggih. Nek salat wajib berarti kurban nggih wajib. Ananging kewajiban iki untuk orang yang mampu. Berdasarkan sabda Nabi, man kana dha si'atin, barang siapa memiliki kelonggaran rezeki, falam yudahi, tapi tidak mau berkorban, fala yaqrubanna musallana, jangan dia mendekat ke tanah lapang untuk melakukan sholat bersama kami. Jadi Nabi memuji, memberi kabar, napa mengancam? Nabi mengancam. Sapa wonge duwe kelonggaran rejeki ning ora gelem kurban, rasah cerak-cerak karo aku. Ancaman Nabi. Wonten hadis sanesipun ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atiratun. Wajib tumrape omah siji saben taun nindakke udhiyah, nindakke atirah. Atadruna mal atiratu, Kanjeng Nabi dawuh, apa awakmu ngerti apa sing diarani atirah? Hiyallati tusamma rajabiyah, ya kuwi kurban ing sasi Rejab. Nek udhiyah kurban ing sasi Dzulhijjah. niku diarani udhiyah. Nek atiroh korban dan sasi rejeb, dua-duanya wajib. Wajib untuk setiap satu rumah pada setiap tahunnya melakukan korban di bulan Dzulhijjah dan korban di bulan Rejab. Coba, nek ra ngaji ngerti mboten ngeten niki. Kewajiban korban ten sasi Rejab niku nek mboten ngaji, ngerti napa mboten? Mboten lho, sak jeke urip ten ngalam donya, sak kurepe langit, sak lumahing jagat, nggih nembe ngerti niki kok kula enten korban sasi Rejab. Berarti Abu Laswat iki aliran sesat kae. Pol, hadise iki wonten. Ananging Imam An-Nawawi lan Imam Ibnul Athir semantun iki para imam sanesipun dawuh kewajiban korban di bulan Rejab sampun mansukh, dihapus. Dia berlaku di masa awal-awal Islam. Sehingga tersisa satu korban, kewajiban korban di bulan Dzulhijjah. Pinangka dalil korban niku wajib. Kewajiban berlaku untuk satu rumah. Jadi nek sak omah niku pun enten sing korban, liyane mboten sah. Nek ten keniten niki, pamane enten 100 omah, berarti saben tahun niku korbane cacahe 100 ekor domba. Mantep ora kira-kira? Mantap. Lah ning 100 omah kan ya ora kuat kabeh to, anu Ustaz mboten duwe kelonggaran rezeki. Ya sing ra longgar berarti 20 omah, berarti korbane 80 omah, 80 ekor kambing. Nek diporo pitu, berarti nggih sapi pitu punjul. Wedhus 8. Jos mboten niku. Jos. Wajib Pak kurban niku. Nggih. Enten mbah tuwek mbok rondo dadapan nyambute gawe niku mung nderuki rosokan. Hidup sebatang kara, pendak tahu mboten nate ninggalke kurban. Cocok jumbuh kalih tindak lampahipun Nabi. Wiwit pertama kali disyariatake ngantos dumugi sedo, Nabi babar blas mboten nate ninggalke kurban. Blas mboten nate. Nabi niku nuduhake kurban menika wajib. Lan Nabi niku nate mboten kagungan daharan selama 2 bulan hanya minum air putih dan kurma. Dapure mboten ngebul selama 2 bulan. Ning kurban tetep jalan. Lho niku eloke Kanjeng Nabi. Sinten umat ini nggih? Sing ajeng nderek tindak lampahipun Nabi. Los nalika berkorban. Jane kula nggih pengin kurban Ustaz ning 3 yuta ki nggih akeh tenan mung gawe kula. Celengan kula mung 1.500.000 sok ngono. Mosok kurban setengah ya ora sah. Lho kurban kok setengah model-modelane wong niku gak telepon Gusti Allah meneh kuwi nggih ana. Mboten enten kurban setengah wedhus niki. Nek 1/7 sapi menika wonten. Ning Nabi ngendika sampun kula aturke mriki nggih innal jadaa minad dha'ni domba berusia 6 bulan yufisah didadekake kurban nggih. Innal jadaa minad dha'ni yufi ma yufi fihi tsani minal ibil padha statuse karo unta sing umur 5 tahun. Sapi sing umur 2 tahun. Nek wedhus gembel niku setengah tahun sampun pareng didadekake satu kewan kurban. Nek wedhus Jawa kudu setahun. Nek wedhus Jawa kudu setahun, nek wedhus gembel 6 bulan. Dan seluruh para ulama berijma bersepakat, tidak ada perselisihan pendapat. Kurban tidak harus jantan. Jadi wedok niku kena. Jenengan mang tumbas wedhus gembel wedok umure 6 sasi. Cara mengetahui umur pripun Ustaz? Napa digoleki aktene? Mboten perlu. Wedhus sok nganggo akte iki. Model ngendi kek modelane wong telepon kuwi meneh ya. Cukup ditakoni sinten? Petanine sing duwe. Pak niki umure pinten? Oh niki pun 6 sasi kok Mas. Yakin, yakin. Sing ngerti lahirnya sapa? Nggih kula niki. Jenengan agame napa? Kula Islam. KTP ini pun di KTP. Ini KTP kula. Saksine 2 orang sinten? Tangga kula. Diceluk rene. KTP ini ndi? Sampeyan bersaksi wedhus iki umure 6 sasi. Nggih kula bersaksi. Lah janjane jenengan iki ajeng tumbas pinten to? kula mung nakokke tangga kula kok. Oh, sampluk linggih selambene. Wis direwangi nyeluk tangga bersumpah jebule mung takok-takok sik. Oh, alah, Gusti, Gusti. Jadi cukup dengan persaksian sinten? Pemilik domba. Nek ora poel ora sah. Lho, kaidah poel niku lho kaidah kok ngendi? Saat ini 6 wulan niku pun poel apa dereng? Dereng. Poel niku untune pun copot. Kadang kalau enten petani peternak sing nakal urung copot niku ditutuk. Nganggo palu. Lho niki wis poel. Lah iki kok untune nyeblok ning ngono. Dadi patokane mboten poel ning umur. Wedhus gembel 6 sasi wedok regane pinten? 600 gitu. Astu ta. Jenengan belanja napa mboten? Qaulu ghairil blantik mardudun. Ucapan selain blantik tertolak. Mangtekon blantik. Pirsa blantik? Blantik kuwi wong sing penggaweane dol tinuku wedhus hewan. Nggih. Tangga kula enten jenenge daliman, jenenge blantik niku malah kondange daliman wedhus. Gara-gara sering dol tinuku wedhus. Dadi jenengan nek kagungan nek pamane 600 tenan nggih pinter ngenyang nek 600. Lah yo sesasi 100, nek rong sasi 200, nek umure 6 sasi 600 ngoten ta nggih. Jenengan nyelengi duit 600 pun wajib kurban, Pak. Ustaz tangga kula niku kurbane sapi 30 juta lho, Ustaz. Lah terus lah mosok kula nuntun cempe, Ustaz. Nggih kula izin. Nek izin mang kirim ten bayat mereka. Mengi kula beleh iki kula pangane. Malah kemriyuk lho. 6 sasi niku nggih to. Ba dalibul. Bawah 5 bulan, bawah 6 bulan, bawah 7 bulan niku malah dagingnya kemriyuk tur empuk. Menika pinangka motivasi kagem kula panjenengan sedaya supados nak sak saged-saged niku mboten ninggalake kurban. Wong awake dhewe mboten ngurbanke anak bojo, mboten ngurbanke wong tua kados dene Kanjeng Nabi Ibrahim mboten ngurbanke nyawa kaya Nabi Ibrahim. Kula panjenengan sedaya namung didhawuhi ngurbanke mendo. Lan kurban niku mboten nyuda jatah rejeki, malah keporo dadi jalaran rejeki niku jembar wiar ombo bawero. Panjang kali lebar, Pak. Rejeki ini tansah banyu mili tumrape wong-wong sing sergep sedekah. Lan sedekah paling utama wonten dinten kurban menika kurban. Menumpahkan darah hewan kurban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbak, yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun nek awake dhewe pun madhep mantep nderek Nabi Ibrahim, sae nindakake salat, sae nindakake kurban, niku bar niku terus tawakal, sebab mengke badhe manggihi cobaan lan rintangan. Jenengan ajeng lagi sinau nindakake salat niku mesti eneng-eneng wae rintangane. Anggere pas arep Jumatan malah teko. Loh, jenengan ndi? Kula ajeng Jumatan. Niki kula ajeng borong wedhus 100 lho niki. Nek jenengan Jumatan malah kula ra sida lho. Wah, piye ya tolah-toleh kaya kethek ketulup ngene. Tawakal, Pak. Nggih. Mengke mawon bar Jumatan nek kersa ewondene mboten kersa nggih mboten napa-napa niki kula salat Jumatan dengan gagah berani. Iku wong lanang sing perwira, nggih mboten. Tawakal dumateng Allah. Lah mriki nek pun tawakal, Nabi Ibrahim diobong niku dadi adem kok. Nggih. Diobong malih dadi adem. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Sing duwe pendamelan haram-haram niku mangan bondo riba, nek dodolan senengane ngapusi, nggih. Terus licik timbangane ditalani karet, diganduli watu, curang niku jenengan mang leren tobat. Lah rejeki mengke kula pripun Ustaz? Tawakal dumateng Allah taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Pangucap pungkasane Nabi Ibrahim nalika ajeng diobong, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Waduh nyambutku gawe ning gone riba ya aku ki dadi lintah darat e. Aku nyambut gawe ku dadi lintah darat. Bang plecit senadyan dikeki embel-embel syariah. Bang plecit syariah mamane. BPS, bang plecit syariah. Syariah lho kok ngendi? Lah karyawane jilbaban. Jilbaban nek mangan riba ya padha wae bang plecit. Ditinggalke wonten halangan, wonten rintangan, ujian lan cobaan pasrahke sedanten dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Ora-orane Allah niku bakal gawe kapitunanipun kerugianipun titahipun ingkang tansah manembah pasrah dumateng Allah taala. Umpama kalah ten ngalam donya insyaallah ten alam akhirat kita badhe manggih rahayu yuwono selamat basuki ayu ayam tentrem mapan swarga langgeng sesarengan kalian para nabi lan rasul sak lami-laminipun Allahumma amin. Wontene panggesangan ten ngalam donya mboten dangu. Kula niki pun 40 tahun nih. Pun 40 tahun. Jenengan enten sing pun sewidak, wonten sing 20, wonten sing 30. 100 tahun melih niki pun mati kabeh. Tahun 2144 sing teko ten mriki mati kabeh. Sing dadi imam masjid mati, sing dadi makmum mati, tukang parkir mati kabeh. Nggih. Enten mboten wong ceramah mati. Ana nemi langka, jarang, Pak. Sing akeh wong ngruwake pengajian mati kuwi akeh ning ndi-ndi nggon akeh. Dadi nek jenengan ajeng dhisik monggo. Kula kon keri kula tak sabar nggih. Innallaha ma'as sabirin. Allah iku nyartani wong-wong sing sabar. Jadi tawakal, Pak. Jangan menggadaikan keuntungan dunia untuk mendapatkan mengorbankan keselamatan akhirat. Ibu-ibu semantan ugi angger meling dumateng garwane kakung, Pak. Sampai narep angkat kerja, iling-iling karo Gusti Allah. Aku iso ngampet tahan, ngampet rasa ngelih keluwen ning aku ora tahan ngampet panasi geni neraka. Aku aja mbok wenehi pangan-pangan sing haram. Aja ngapusi, aja nyenyolong duweke wong liya. Mboten, Pak. Mboten pareng. Ora kok malah anggere sing lanang mulih dodol malah dipecuconi. Mesti ra entuk kuwi. Mesti mung bathi 50.000 kuwi. Wong lanang ora pinter golek duit. Capopo kok ngono kuwi. Ha niku jenenge istri sing mboten saleha. Oh iya, tenangno pikirmu mbokne aku tak nyambut gawe. Nyambut gawe apa? Jupukno linggis kae. Arep jugil lawange tangga kae. Arep maling aku. Na'udzubillahi minal maling. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Salajengipun kurban ingkang dipun contohake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika piyambakipun tansah ndongaake dumateng putra wayahipun. Ndongaake putra wayah. Ndongaake putra wayah niku kurban wektu mboten? Kurban wektu, kurban tenaga. Nggih. Lajeng karep barang kadang-kadang pendamelan dipun tilar. Sebab awake dhewe nek mung masrahke anak, anak tak pasrahke ning pondok, anak tak pasrahke ning masjid, anak tak pasrahke karo ustad. Wis mongso borong, blas mboten nate ndongake anak, pangeh lamun anak bakal dadi bocah sing mituhu, dadi bocah sing soleh. Nabi Ibrahim niku kinten-kinten pinter didik anak mboten? Nabi Ibrahim pinter didik anak napa mboten? Pawinter ngendikane Ponorogo. Pawinter. Ewon dene semanten donganipun dermimil Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Terus wajnubniya wa baniya an na'budal asnam. Terus ndonga ngoten niku dermimil eso awan sore. Kula niku nate mulih pengajian jam 11 bengi ajeng setengah 12. wonten kebon peteng dedet lelimengan ten ngisor wit pelem niku enten makhluk bentuke wong wadon ngore rambut sarwa ireng niku. Kula pun batin apa wewe ya ngono. Tak ruwi ngoten niki tak sapa aruh budhe meneng wae langsung mengkorok nih. Cengel kula niku mengkorok mak perinding. Kula rapal ayat kursi tekan ngomah Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bareng esuk kula takoni, Pak Di, ten kebon ngisor wit pelem mbengi napa enten wong wedok ngore rambut? Ora ana. Lah kula iki weruhi sinten nggih? Ora tak tekon anu bojoku. Nem apa kowe mbengi metu ning kebon ngore rambut? Hooh ngono kuwi. Lah kok diruwi meneng wae ya jenenge topo kok ngene iki. Lah niku kajenge napa budhe aku ngono. Kula wedi ndarak kula wewe jenengan iki aku. Jenenge wewe merehatinke anak putu ngene iki jare. Merehatinke anak putu supaya anak putune urip bahagia mulya binuka rejekine tansah pinaringan sehat seger waras. Carane ora ngono kuwi. Nek merehatinke anak putu asring-asring donga, bocah dititipi ten pesantren, dititipi ten TPA, dititipi ten SDIT, bar niku terus didongake, kadang kala dituturi kados Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku bukan tipe orang tua yang fundamental diktator. Arep mbleh eleh, bapak didawi mbleh kowe. Fandur ma zataro. Piye mung kowe penemu mule ngoten niku. Dadi nek jenengan ajeng mondokke anak prayogi nggih dijak rembukan. Nek mung kowe bapak kowe mondoke ning Islamic Center wae iki le piye kira-kira le ngoten niku. Nggih mboten napa-napa Pak, kula mriku mawon. Lah ampun maksa anak ten pesantren, nek anak dipaksa ten pesantren mengke dadine anak niku merasa terpenjara, rumangsane diguwak. Mumpung tesih cilik ngoten niku, tesih usia SD, usia TK, jenengan asring jak dolan ten pondok, asring dijak sowan ten gene ustad, supaya tuwuh rasa tresna anak dumateng pesantren. Dimingi-mingi ning pesantren ki apik, pesantren ki soleh, kancane apik-apik. Sumpah nek gede dadi alim, dadi ulama ngoten niku, supaya bocah kepengin tumbuh rasa cinta, kepengin mondok dari hati sendiri. Ning nek anak niku dipaksa, nek nakal tak pondoke lho kowe. Dadi anggere nek bocah nakal, mantan narkoba, mantan nyolong, cemplungke ten pondok. Malah gawe kisruh to nggih. Malah gawe kisruh ditokke mulih neh ning omah. Kon lunga mulih wae ning omah ngentekke gabah. Nggih, wong tuwa kaya anguk-anguk jurang neraka. Mila pendongani pun tiang sepuh dumateng anak menika mandi ke pati. Nggih. Terus nek mondokke anak, yo kudu rela berkorban meleh. Nggih, kula niku asring di napa nggih curhati pengurus pondok, ustaz pondok mriki niku utange SPP santri mencapai 1,5 miliar. Mang bayangke, niku pondok siji. Enten tiang sepuh niku nyalehke anak niku kelas 1 SMP plung ngantek kelas seluruh SMA mboten ditiliki iki. King luar Jawa mereka. Lah niku napa ya barokah nek wong tuane ra gelem kurban ngoten niku. Dadi nek pun gelem mondokke anak kita harus siap berkorban bondo niki. Wah leh ku golek jungkel jempale dinggo SPP rong sasi wis entek 3 yuta. Niku jenengan aja mikir iki sing golek rekoso mboten. Iki rejekine anakku, iki dudu duitku, rejekine anakku sing dititipke Gusti Allah marang aku nyoleh tak nggo bayar SPP pondok. Muga-muga mondokmu barokah, kowe dadi bocah sing mitu. Berdasarkan ada dasar kesaksianipun para ustad sing ten pondok-pondok. Nek sakniki kula mboten ngajar pondok. Ning riyen nate ngajar ten pondok. Niku niteni bocah niku sing dititipke ten pondok Ustaz kula titeni anggere bayarane niku rata-rata niku kathah masalah nunggak-nunggak sampai bertahun-tahun mboten dibayar. Niku berefek buruk kepada akhlak si anak. Ngantek lulus niku mboten dibayari wong tuane nggih mboten duwe rasa bersalah, mboten duwe isin, mboten duwe pekewo. Lah niku dadi sing dipangan anak dadi halal apa haram kira-kira? Jenengan nitipke anak ten pesantren nggih to. nganti lulus jenengan ora bayar. Ki kira-kira sing dipangan anak niku dadi halal apa haram? Yo haram no. Dadi jenengan jejeli panganan haram marang anak. Piye anak le arep dadi bocah soleh? Wong tuane ra gelem kurban. Nggih. Mila nderek tindak lampahipun Nabi Ibrahim niku nggih samu barange. Nggih kurban wedhus, nggih kurban tenaga, pikiran, nggih wektu, nggih kanggo nindakake salat, kelebu kurban duit kanggo ndidik anak. Anak niku mboten nyuda jatah rejekine wong tuwa. Saben-saben anak niku sampun beto jatah rejekine dhewe dhewe. Lan wong tuwa aja rumangsa aku le menehi rejeki anak. Kleru niku, sesat niku. Niku pengikuti wong telepon niku wae ketoke niku. Dadi awake dhewe nyambut gawe niku peparinge Allah kanggo anak putu mboten nyuda jatah rejekine awake dhewe. Mula sing wedi duwe anak okeh rasah wedi. Okeh ana anak. Nggih. Bar lairan isani meneh, lairan isani meneh. Sebab anak niku duwe jatah rejeki dhewe-dhewe. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlak. Aja mbok pateni anak-anakmu mergo kowe wedi melarat, wedi miskin. Anak membawa jatah rejeki sendiri dan tidak akan mengurangi jatah orang tua. Ngoten niku. Kelebune ajeng bayar, kula niku kadang bayar SPP-an, kok yo akeh men yo. Alah bismillah. Muga-muga dadi jalaran anakku dadi bocah sing saleh. Ngoten niku, Pak. Jangan meninggalkan utang. Nggih, wong sing utang niku nek mati mboten saged lumebet swarga senadyan mati syahid ping 70. Ning nek mati syahide tesih ninggalke utang, mboten saged. Nafsul mukmin muallaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwane wong iman niku gumantung marang utange. Ora bakal bisa lumebu swarga nganti dilunasi. Kula ki ambak berusaha mboten seneng utang, tur nggih mboten seneng ngutangi. Wong niku nek seneng utang rekoso uripe, nek seneng ngutangi akeh mungsuhe. Nggih napa mboten? Maune sedulur sinara wedi malah dadi mungsuh. Kang aku utang piro? 6 juta. Aku ora duwe 6 juta ning iki aku enek 50.000 nyopeken rasa utang. Malah suwe ngilani dadaku to. Nyampar kupingku to. Ngenyek marang aku kowe. Aku utang 6.000 mbok wene 50.000. Apa aku tukang ngamen ngene? Lha niku wong utang malah nesu ngoten. Dadi nek duwe jenengan malah caosi mawon, nek mboten duwe nggih bares kures belak kotang terus terang mboten duwe tinimbang kelangan sedulur. Biasanya wong niku nek utang mesti terus ilang. Nek ra ilang kemplang. Nek pun kemplang dadi kucing garong. Kucing gandhe. Omahmu ngendi ngerong apa ora gatel adus apa iso adus nyempo iso nimba nyemplung apa ora adem kemul apa ndi kemul utang nek ditagih kemplang. Niku menungso sing mentale ku kucing. Jadi seneng utang ning nek ditagih malah nesu. Enten niku wong utang ditagih malah sing nagih dibacok. Nanti mati, mongko utangnya mboten akeh, ngilangi nyawane menungso. Dados nek kita kepingin gayuh kamulyan, kados ingkang sampun dipun tampi dening Kanjeng Nabi Ibrahim, nggih kedah lila legawa kurban. Insyaallah mendo sing jenengan kurban kene iku dadi rejeki, jalari rejeki dadi kathah. Semantun iki bondo sing dikorbanke kanggo nyekolahke anak, kanggo mondokke anak dadi jalaran anak niku tuwuh dewasa dadi lare-lare ingkang soleh lan salehah bangun miturut dumateng tiyang sepuhipun kalih. Bapak Ibu mekaten lan semanten mbok menahi menggah pengaosan ingkang saged kita aturaken, janjanipun tasih kathah pitutur luhur ingkang dipun ketingalake dening Nabi Ibrahim. Kagem kula panjenengan sedaya ananging mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged migunani. Terus niki kaos kagem hadiah napa dos pundi Ustaz? Nggih. Niki wonten 6. Wonten 6 kaos. Pitakenan ingkang angka sepisan pangucap pungkasan saking Nabi Ibrahim nalika diobong. Nggih, jenengan Mas ngajung dhisik wong. Nggih jenengan sing noleh niku nggih. Dicuding noleh. Pripun? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Mas sinten asmane? Haris saking pundi Mas Haris? Turi celak mriki. Sinten sahabat yang meriwayatkan kisah Nabi Ibrahim diobong ucapan terakhir hasbiyallah wa ni'mal wakil? Sahabat sinten? Monggo Pak jeneng. Ibnu Abbas. Pak sinten? Jarin. Jari. Saking pundi, Pak? Jambon, matur nuwun. Pitakenan ingkang angka 3. Sinten sing anake akeh dhewe? Enten sing anake 10? 9. Wong Ponorogo ra pati sregep iki. 8. 8 jenengan, Pak. Pak sinten asmane? Hah? Pak, Pak Daan. Lho jenengan Pak Daan. Purwantoro niko. Lah kok dugi mriki, Pak? Monggo Pak Daan. Kula wau iki pun batin kaya tau weruh ning ning endi kula ning kok tekan kene kaya ya ora mungkin ngoten lho Pak. Ternyata malah Pak Daan saestu. Daleme Purwantoro sisih mriku aduh Pak Daan iki. Celake Pacitan. Putrane 8, Pak. Jane tambah siji melih ngoten lho Pak. Ben genep 9. Dadi wali 9. Pitakenan salah jengipun sahab, sinten tiyang ulama ingkang lumampah tumuju Masjid Nabawi mampir ten pasar kutha Madinah ngene. Salih bin Adilah, leres ngam. Mas sinten asmane? Luhur. Nur. Nur sinten? Nur Hadi. Nur Bini. Nur Bini. Nur Bini. Bini. Oh Dini. Nek Bini kan istri ya. Nur Bini cahayanya istri. Terus kancane Salim bin Abdillah sinten wau. Blang anu luar nggih jenengan. Amr bin Dinar, Pak sinten asmane? Darmanto. Nggih. Matur nuwun saestu. Amr bin Dinar Al-A'war. Sinerat wonten kitab nopo riwayat Salim bin Abdillah niki wau. Monggo. Riwayat Salim bin Abdillah lewat ten pasar kutha Madinah wong-wong bakul wis nang masjid kabeh niku ten kitab napa wau? Angkat tangan rin, mboten angkat tangan angkat kaki. Wonten mboten? Mboten wonten ling gatosaken. Kotak go mulih kelakon kaos iki. Monggo. Al-Qur'an, mboten enten Al-Qur'an. Al-Qur'an kok nyeritake pasar kutha Madinah. Niku Al-Qur'ane wong telepon mau gak anku. Wonten. Monggo. Imam Ibnu Qayyim Bada'iul Fawaid itu menceritakan lemah lembutnya Nabi Ibrahim. Kirang pas mau diperbaiki mboten? Sanese monggo. Wow, ndara aku nek ngacung ngene benake kopiah ngene juga. Sebelum benaknya peci, tarakku nak ngacung. Riwayat Salim bin Abdillah berjalan ke pasar kota Madinah. Para penjual sudah pergi ke masjid, barangnya ditutupi kain, enggak ada yang menunggu. Niku ten kitab nopo wau. Gampang kok. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Nalika nafsirake ayat niki. Otomatis ten kitab tafsir, cuma tafsire sinten? Ibnu Katsir menika. Pak sinten asmane? Pak No. Oh, sing anu niku, Kediri niku. Pak No apa ya jenenge? Pak No Woko Channel. Mekaten lan semanten para jamaah sedaya menggah distribusi hadiah ingkang sagetipun aturaken wonten kalau dangan dalu punika. Mugi-mugi wonten guna paedahipun, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsira lan subasita kula tansah nyuwun sih lumunturing samudra pangaksama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.